Kau adalah yang pertama menyentuhku, mendekapku di tengah dingin malam. Kau adalah sesuatu yang indah bagiku, ceriakan hati di kala jiwa ini.